Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Wa kullu ma thabata lillahi min as-sifati fa innaha sifatu kamalin yuhmadu 'alayha wa yusanna biha 'alayhi. Wa yusna biha 'alayhi. Walaysa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Fajami'u sifatil kamali thabitatun lillahi ta'ala ala akmali wajhin. Wa kullu ma nafahu Allahu an nafsihi fahuwa sifatu naqsin tunafi kamalahul wajib. Fajami'u sifatin naqsi mumtani'atun ala Allahi ta'ala liwujubi kamali. وَمَا نَفَاهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ اِنْتِفَاءُ تِلْكَ الصِّفَةِ الْمَنْفِيَّةِ وَإِثْبَاتُ كَمَالِ دِدِّهَا وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْيَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ حَتَّى يَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِصِفَةٍ ثُبُوتِيَّةٍ يُحْمَدُ عَلَيْهَا فَإِنَّ مُجَرَّدَ النَّفِي قَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ الْعَجْزَ فَيَكُونُ نَقْصًا كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ قُبَيْلَةٌ لَا يَقْدِرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ وَقَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ عَدَمُ الْقَابِلِيَّةِ فَلَا يَقْتَدِي مُدْحًا كَمَا لَوْ قُلْتَ الْجِدَارُ لَا يَظْلِمُ إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد به انتفاء الظلم على عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإياء فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة وَهَكَذَا بَقِيَّةُ مَا نَفَاهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال. Segala yang tertetapkan untuk Allah dari sifat-sifat, maka ketahuilah itu semua adalah sifat kesempurnaan. Semua sifat Allah sifat kesempurnaan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut itu sifatu kamal, sifat kesempurnaan, yuhmadu alaiha, maka dipujilah Allah Ta'ala di atas sifat-sifat tersebut. Allah Ta'ala terpuji dengan sifat-sifat tersebut. Hatta sifat-sifat yang mungkin kalau untuk manusia belum tentu itu baik. Seperti takabur, ya, kesombongan. Kemudian sifat makar, yang mana ini sifat yang nisbi. Kalau manusia melakukan makar itu tidak bagus. Tapi jika itu tersematkan pada Allah, maka itu sifat yang mulia dan merupakan kesempurnaan Allah Ta'ala. Wa yuthna biha 'alaih. Juga terpujilah Allah Ta'ala dengan hal seperti itu, yaitu sifat-sifat tersebut. Ketika disebut sifatu kamalin, walaysa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Maka tidak ada kekurangan. Karena kekurangan adalah lawan kesempurnaan. Ketika disebut sempurna, maka tidaklah kurang. Jadi, walaysa fiha, yani walaysa fi tilka sifat naqsun. Tidak ada kekurangan, kecacatan pada sifat-sifat tersebut. biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Sehingga ketika kita mensifati Allah Ta'ala alim, memiliki ilmu, maka ini sifat ilmu yang sempurna. Tidak diawali kejahilan, tidak pernah terjadi kelupaan, dan tidak diakhiri dengan ketidaktahuan sama sekali atau lupa sama sekali. Nah, ini ilmu yang kamil, sempurna. Sehingga apapun tersembunyinya, apapun itu, Allah Ta'ala mengetahuinya. Berbeda dengan sifat ilmu milik makhluk, hatta malaikat sekalipun, hatta malaikat Jibril, hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu dari semua makhluk, sebaik-baik apapun makhluk tersebut, maka tidak disebut sebagai sifat ilmu yang kamil atau sifat ilmu yang kamilah. Pasti ada naqsnya, ada kekurangannya. Kayak Rasulullah SAW menyatakan, seandainya aku mengetahui yang gaib, tentu aku akan banyak beramal. Menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui yang gaib. Berarti sifat ilmu yang ada pada Nabi kita alaihissalam adalah sifat ilmu yang masih ada naqsnya. Itu pun paling sempurna di antara manusia. Apalagi kita. Ya. فَجَمِيعُ صِفَاتِ الْكَمَالِ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْهٍ. Maka semua sifat kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan itu ada pada Allah Ta'ala. Tertetapkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesempurna-sempurnanya hal atau sesempurna-sempurnanya alasan atau kebagaimanaan. Yaitu sempurna semua sifat Allah dari segala sisi. Taib. Wa kullu. Nah, taib. Tadi sudah masalah isbat. Tadi masalah apa? Wa kullu masalah isbat. Ketika isbat artinya menetapkan. Ketika sifat tersebut tertetapkan pada Allah, maka khalas. Pasti itu kamil. Pasti itu sifat kamal. Sempurna, tidak ada kecacatan sama sekali. Terpujilah Allah Ta'ala atas sifat-sifat sempurna tersebut. Oke. Okay. Baik, sekarang kita menuju ke an-nafi. Wa kullu ma nafahu Allahu 'an nafsihi fa huwa sifatu naqsin. Segala sifat yang Allah Ta'ala nafikan dari dirinya, tidak ada pada dirinya, Allah Ta'ala yang menafikannya, maka menunjukkan bahwasanya ia adalah sifatu naqsin, lawan dari sifatu kamalin. Sifatu naqsin adalah sifat yang ada probabilitas kekurangannya. Itu sifat kekurangan. Sifat yang ada probabilitas atau kemungkinan sisi kurangnya. Tunafi kamalahul wajiba. Menafikan kesempurnaan Allah Ta'ala yang bersifat wajib. Suatu hal yang merupakan kewajiban ada, pasti ada pada Allah Ta'ala adalah kesempurnaan dengan segala sifatnya. Dan ketika ada satu sifat cacat atau sifat naqs, sifat aib, sifat kekurangan tersemat pada Allah, maka ini sama dengan merusak kemahasempurnaannya. Dan itu tidak terjadi. Ya. Ibarat misal, dolillahil mathul a'la. Ketika antum diceritakan seorang guru tentang seorang ustaz, dari segi ilmu masya Allah, dari segi wajah masya Allah, dan segala bidang dia menguasainya misalnya, beliau menguasainya. Dari segi retorika betul-betul bagus misalnya. Dan antum mendengar segala kesempurnaan tentang ustaz ini. Ya. Gitu. Namun kemudian ketika antum hadir di majelisnya, antum melihat ternyata ustaz ini misal ngomong jorok misalnya. Ngomong jorok. Maka dengan satu seket sekali itu saja, ada naqs, kekurangan sekali itu saja, sudah mencederai kesempurnaan yang terwartakan tentang ustaz ini. Hancur sudah. Ya itu. Berarti benar ustaz ini enggak sempurna. Sebagus-bagus apapun figur dia di mata kaum muslimin. Ya. Taib. Itu masalah yang mungkin real kehidupan kita. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ketika dan beliau yang paling berilmu. Ana atqakum wa a'lamukum billah. Atqwa adalah yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling mengenal Allah Ta'ala dibandingkan dengan kalian. Ini merupakan kesempurnaannya Rasulullah SAW dari segi kemanusiaan beliau. Dengan segala kabar tentang Nabi kita alaihissalam, dari segi fisik atau khuluk, akhlak ataupun khulq, luar biasa. Tapi suatu ketika kita dapatkan beliau alaihissalam tertusuk oleh senjata musuh di perang Uhud, kemudian ya gerahamnya rontok, beberapa gigi di gerahamnya rontok. Ya. Sampai Rasulullah bilang, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin suatu kaum bisa beruntung ketika mencederai nabi mereka? Nah, di sini kemudian ada sifat apa? Cedera. Ya. Cedera ini sifatun naqs. Cedera ini sifatun naqs. Maka setelah segala kabar baik dan sempurna tentang Rasulullah SAW, ternyata ada sifat yang naqs dan terisbatkan pada beliau, yaitu cedera dan semisal itu. Maka gimana ikhwan? Ini menunjukkan ketidaksempurnaan Rasulullah SAW. Bisa terluka. Dan Allah Ta'ala tidak bisa terluka, tidak bisa sakit. Adapun hadis, "Maridtu falam ta'udni," ya, aku sakit dan engkau belum atau tidak mengunjungiku. Ini mengidhofahkan, menisbatkan perbuatan sakit atau sifat sakit kepadanya bukan idhofah yang hakikiyah, yaitu Allah Ta'ala tersifati dengan sakit, bukan. Dengan penjelasan, yaitu ketika ditanya, "Kaifa maridta wa anta rabbul alamin," ya kan? Bagaimana mungkin engkau sakit sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah menjelaskan yang sakit siapa kemudian? Abdi, yaitu hambaku. Berarti sifat sakit ini bukan ada pada Allah, tapi ada pada hambaku. Tapi karena kedekatan hambanya ini kepada Allah dan kewajiban fardu kifayah ada yang menjenguknya, harus ada, maka Allah Ta'ala melazimkan untuk menjenguknya. Begitu. Ya. Taib. Jadi Allah Ta'ala tidak tersifati dengan sifat naqs. Karena apa? Sifat naqs itu tunafi kamalallahi al-wajib. Menafikan kesempurnaan Allah yang bersifat absolut dan harus ada pada Allah Ta'ala. Fajami'u sifatin naqs mumtani'atun ala Allah Ta'ala liwujubi kamalihi. Ini kalimat yang serupa. Semua sifat kekurangan, semua sifat yang menunjukkan kekurangan, hatta sedikit kekurangan itu, mumtani'atun 'ala Allah, tidak eksis ada pada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada pada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebabnya adalah absolutnya kesempurnaan Allah Ta'ala. Harus ada kesempurnaan Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang sempurna, ia akan hancur kesempurnaannya dengan pensifatan kekurangan. Tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dua hal yang saling bertentangan, sempurna sekaligus cacat, enggak bisa. Adapun manusia mungkin. Satu sisi dia sangat sempurna di sisi itu, sisi lain dia cacat. Dan sempurnanya dia pun di sisi itu pun terbatas kesempurnaan makhluk. Misalnya seseorang sempurna dalam ilmu faraid misalnya. Tapi ternyata dia dalam ilmu hadis dia termasuk orang yang paling bodoh tentangnya. Dan sempurnanya dia tentang ilmu faraid itu pun tetap sempurna yang sifatnya nisbi. Sempurna yang sifatnya muhaddad, terbatas. Ya, yang mana pasti ada pernah kasus yang dia tidak mengetahuinya dari hukum faraid. Pasti itu, semua ulama manapun pasti ada hal yang dia pernah tidak tahu. Nabi SAW adalah yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala dibandingkan dengan kita semua secara ijma'. Tetapi ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak tahu. Maksudnya kapan hari kiamat. Ini menunjukkan seilmu-ilmunya Nabi SAW, sesempurnanya ilmu beliau, tetaplah ada batasannya. Ya, berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna an-nafya mana sekarang ya? Wa ma nafahu Allahu 'an nafsihi fal muradu bihi intifa'u tilka sifatil manfiyati wa itsbatu kamaridhiha. Nah, ini perhatikan. Apa yang Allah Ta'ala nafikan terhadap dari dirinya, Allah nafikan sifat-sifat dari dirinya seperti sinah, naum, ngantuk dan tidur, ya. Allah nafikan dari dirinya, enggak ada pada dirinya. Maksudnya apa ini? Fal muradu bihi, maksud dari penafian tersebut dua hal. Maksud dari penafian sifat kekurangan dari Allah Ta'ala, maksudnya dua hal. Pertama, intifa. Kedua, isbat. Yang pertama, intifa'u tilka sifatil manfiyah. Yang pertama, menafikan sifat-sifat yang dinafikan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, isbatu kamali diddiha. Mengisbatkan kesempurnaan lawan dari sifat kekurangan tersebut. Gitu ya. Allah Ta'ala menafikan dari dirinya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah Ta'ala tidak ngantuk, tidak pula tidur. Baik. Penafian ini ada dua kelaziman atau konsekuensi. Konsekuensi yaitu kelaziman mafhum, ya. Konsekuensi pemahamannya adalah yang pertama, menafikan dua sifat tersebut. Sinah dan juga naum, enggak ada pada Allah, itu dua. Satu. Yang kedua, sekaligus harus melazimkan keberadaan lawan dari sifat tersebut yang merupakan sifat kesempurnaan. Karena jika tidak ada lawan dari sifat kekurangan itu, maka tidak disebut sempurna Allah Ta'ala. Faham gak ikhwan? Ya. Contoh misalnya. Ya. Antum misalnya ditanya, gimana menurut antum tentang Pak Fulan, gimana beliau? Beliau ya enggak, beliau enggak bodoh-bodoh amat gitu. Enggak bodoh-bodoh amat, ya kan? Kemudian di sini bilang tentang Pak Fulan, beliau tidak bodoh. Apakah itu melazimkan? Ya, itu jelas menafikan sifat kebodohan pada dirinya. Enggak ada kan? Enggak bodoh. Tapi apakah melazimkan harus dikatakan dia pintar? Enggak mesti juga. Ya kan ya? Menurut antum Pak Fulan gimana? Bodoh enggak? Enggak, dia enggak bodoh dia. Berarti pintar dong. Ya enggak juga sih. Kan gitu. Nah, itu makhluk. Gitu kan? Gado-gado di empok itu enak gak? Enggak enak. Nah, ini sifat nakes ya. Apa? Ganti kalimatnya. Gado-gado, jangan gado-gado. Bubur. Ya. Tukang bubur. Masih ada gak beliau ya kan? Apa tuh udah naik haji mungkin? Tukang bubur itu misalnya. Ya. Yang insya Allah nanti akan mengumumkan keberadaannya. Tukang bubur itu misalnya. Dia keasinan gak buburnya? Keasinan sifat naks? Enggak sih, enggak keasinan. Tapi mantap gak rasanya? Gurih gak? Enggak juga. Di sini menafikan sifat kurang, tapi tidak berkonsekuensi mengisbatkan sifat sempurnanya bubur tersebut. Paham di sini, kawan? Gus Miftah. Mana Gus Miftah? Gus? Gus Miftah mana? Gus Miftah mana, Reksi? Hah? Mana Gus Miftah? Izin apa? Enggak ada surat izinnya mana? Surat dokternya enggak ada. Misalnya Reksi misalnya. Reksi kalau bangun pagi ke kesiangan enggak? Enggak. Kesiangan ini bangun pagi merupakan sifat naqs. Tapi dia bangun paginya jam 3 atau jam 4. Enggak juga. Sebelum qomat. Nah, ini juga enggak sempurna. Ya, hakikinya gitu kan ya. Gitu kan? Nah, jadi kalau untuk makhluk itu menafikan suatu sifat kekurangan atau aib pada makhluk tidak melazimkan harus ada sifat sempurna yang berlawanan dengan sifat kurang yang dinafikan itu. Berbeda dengan Rabb kita Azza wa Jalla. Ketika Allah Ta'ala menafikan dari dirinya beberapa sifat yang merupakan sifat kurang, sifat aib dan cacat, maka harus melazimkan dari penafian tersebut adanya pengisbatan, penetapan sifat sempurna yang menjadi lawan dari sifat kurang yang dinafikan itu. Kenapa harus begitu? Karena itulah karakter dari yang maha sempurna. Gitu loh. Tidak bisa kesempurnaan hakiki itu terwujudkan kecuali dengan membuang label-label buruk dan menetapkan lawan dari label buruk itu yang berupa label sempurna. Ketika Allah Ta'ala dinafikan pada dari dirinya tidur yang merupakan sifat naqs untuk sifat naqs untuk hak Allah, maka ditetapkanlah sifat al-hayat yang sempurna, kehidupan yang sempurna, begitu ya. Wa dzalika anna an-nafya la yadullu 'ala al-kamal hatta yakunu mutadamminan li sifatin thubutiyatin yuhmadu 'alayha. Karena penafian semata tidak serta-merta menunjukkan kesempurnaan sampai penafian tersebut mencakup juga sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan yang terpuji dengannya. Fa inna mujarrad an-nafi qad yakunu sababuhu al-'ajz fa yakunu naqsa. Karena sekadar menafikan, meniadakan itu bisa juga kan sebabnya ketidakmampuan sehingga tetap aja itu merupakan suatu kekurangan. Contoh di perkataan syair. Qubaylatun la yaghdiruna bidhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardal. Suatu golongan mereka tidak berkhianat dan tidak menzalimi orang-orang sedikit pun. Apa kata Bang Napi, ikhwan? Apa kata Bang Napi? Apa yang kata Bang Napi? Oh, sebelum kalimat waspalah itu, kejahatan, apa ya? Atau murajaah apa? Kejahatan. Nasnya gimana nasnya? Kejahatan. Tidak terjadi. Antum enggak tahu apa? Antum bisa, kayaknya lebih tahu deh. Kejahatan tidak terjadi karena apa? Karena niat semata gitu. Meraihkan karena ada kesempatan. Ada seseorang dia berbuat jahat enggak? Oh, dia enggak jahat. Tapi dia baik enggak? Belum tentu juga gitu loh. Bisa jadi dia enggak jahat karena emang ada CCTV gitu loh. Gitu kan? Jadi ya, wah, ada sisi nanti ketahuan. Tapi dia emang ada asli ada niatan jahat, cuman enggak kelihatan jahat gitu loh. Ada orang mau misalnya nyolong motor, nyuri motor di yang parkir di Torik subuh-subuh misalnya. Dia mau jadi. Tapi pas dia udah deketin parkiran, ternyata ada beberapa anak kecil yang di teras masjid. Imam masih sholat, tapi anak kecil ini enggak sholat. Dia di teras masjid. Allah Ta'ala ilhamkan anak ini untuk tetap di teras masjid. Keberadaan anak itu membuat dia urung dari mencurinya. Taib. Di sini mungkin secara zahir dia tidak tersifati mencuri. Tapi tidak tersifatinya dia dengan mencuri bukan disebabkan karena kesempurnaan niat baiknya. Enggak, dia enggak punya niat baik. melainkan karena memang ajz, ya tidak bisa aja ketika itu mencuri, gitu loh. Ketidakmampuan dia untuk mencuri, padahal dia pengen mencuri, ini merupakan kekurangan dia, tetap gitu. Makanya menafikan sifat buruk pada manusia itu belum tentu melazimkan sempurnanya manusia itu. Karena barangkali dia tidak bersifat buruk tersebut karena memang dia tidak mampu melakukannya. Bukan karena dia memang baik, belum tentu. Iya. Ya. Begitu. Taib. Wa qad yakunu sababuhu 'adamul qabiliyati fala yaqtadhi madha. Coba di situ artinya ada yang bisa terjemah. Adamul qabilah di sini artinya apa enaknya? Bisa jadi sebabnya. Hah? Bisa jadi sebabnya adamul qabilah ini ada apa enaknya? Tidak ada kesanggupan. Ya, sehingga tidak melazimkan apa? Pujian. Jadi adamul qabiliyah yaitu tidak ada daya, enggak bisa dia. Enggak bisa untuk. Sebagaimana dikatakan, antum bilang al-jidaru la yadhlim. Tembok itu tidak menzalimi. Ya. Tembok tidak menzalimi. Ya memang tembok enggak bisa menzalimi orang. Apakah ketika kita katakan tembok itu tidak zalim, berarti tembok itu sempurna? Enggak. Kenapa? Tidak zalimnya tembok itu ya karena tembok enggak bisa zalim. Coba kalau bisa, mungkin antum terzalimi dengan tembok itu. Ya, jadi enggak mesti penafian suatu sifat kurang pada makhluk itu berarti menunjukkan kesempurnaan dia dan ada sifat sempurna lawan dari itu, enggak mesti. Beda dengan Allah Ta'ala. Taib. Idza tabayyana hadza, jika sudah jelas masalah ini, maka kita katakan ini. Mimma nafallahu an nafsihi adh-dhulm. Di antara contoh, Allah Ta'ala menafikan dari dirinya kezaliman. Ini sifat naqs. Sangat jelek sifat ini, zalim. Lawannya zalim hikmah. Lawannya zalim hakim. Ya, maha bijaksana. Fal muradu bihi intifa'u zulmi 'anillahi ta'ala. Maka maksud dari menafikan kezaliman di sini adalah pertama intifa'u zulm 'anillahi ta'ala. Menafikan kezaliman itu. Allah Ta'ala tidak ada pada dirinya kezaliman. Sekaligus yang kedua ma'a thubuti kamali diddihi wa huwa al-'adl, al-hikmah. Bersama dengan itu wajib untuk adanya apa? Tertetapkan sempurnanya lawan dari kezaliman, sifat lawan dari kezaliman yaitu al-adl. Harus ada pada Allah. Beda dengan makhluk. Mbak, suami sampean tuh zalim enggak, Mbak? Alhamdulillah enggak. Tapi suami sampean adil enggak, Mbak? Qadarullah enggak juga. Ah kan gitu. Enggak mesti kan suami yang tidak zalim itu berarti adil, enggak mesti. Kadang suami ini enggak bisa zalim, kenapa? Karena emang enggak, suami ini enggak zalim karena memang apa? Karena emang suami ini lagi terbaring sakit misalnya. Enggak bisa dia menzalimi istrinya, bisa jadi. Ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua, wa nafa'a 'an nafsihi al-lughub wa huwa at-ta'ab wal i'ya. Allah Ta'ala menafikan dari dirinya al-lughub. Kalau tidak salah di surat Qaf. Yaitu lughub, yaitu capek. Ya. I'ya juga artinya capek. Walam ya'ya bi khalqihin. Capek. Tidak ada rasa capek pada diri Allah Ta'ala. Fal muradu nafyul lughubi ma'a thubuti kamali ziddihi wa huwa al-quwah. Maka maksudnya adalah menafikan capek bersamaan dengan ditetapkannya sempurnanya lawan dari capek yaitu kuat. Gitu. Wa hakadha baqiyatu ma nafahallahu 'an nafsihi, dan sisanya juga seperti itu, ya. Baik. Lanjut ke tahrif, fadhil. Tahrif. At-tahrif At-tahrifu lughatan at-taghyir wa fil istilahi taghyirun nassi lafdhan aw ma'nan wa at-taghyirul lafdhiyyu qad yataghayyaru ma'ahu al-ma'na wa qad la yataghayyaru fa hadhihi thalathatu aqsam al-awwal tahrifun lafdhiyyun yataghayyaru ma'ahu al-ma'na ka tahrifi ba'dihim qawlahu ta'ala wa kallamallahu Musa takliman ila nasbi lafdhil jalalah liyakuna at-taklimu min Musa athani wa tahrifun lafdhiyun la yataghayyaru ma'ahu al-ma'na ka fathid dali min qawlihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa hadha fil ghalibi la yaqa'u illa man jaa illa min jahilin id laysa fihi ghurdun maqsudin li fa'ilihi ghaliban. Kenapa ghurdun maqsud? Ghurdun maqsudun li fa'ilihi ghaliban. Taib ats-tsalits wa tahrifun ma'nawiyyun wa huwa sarful lafzi an dhahirihi bila dalilin ka tahrifi ma'nal yadainil mudhafataini ila Allah ta'ala ila al-quwwati wan ni'mah wa nahwi dhalik. Taib. Ana berharap antum hafal semua ini ikhwan. Nanti tahrif, ta'til, takyif, tamtsil, tasbih. Ana lazimkan antum hafal. Ya. Kalau enggak hafal enggak apa-apa sih. Ana enggak bakal marah, enggak bakal menghukum antum lagi insyaallah. Ya, paling disuruh keluar aja mungkin. Ya. Hafal insyaallah. Apa yang dipelajari ini dari istilah dan taksimat atau pembagiannya hafal. Dan jangan kemudian wah disuruh hafal nanti pekan depan kemudian antum enggak hadir. Jangan kayak gitu. Ya, hadir aja walaupun ditunjuk enggak bisa, hadir aja. Ntar juga dikeluarin kok, ya. Enggak, nyantai aja. Jangan kayak gitulah, ya. Santai aja. Jadi hafalkan ini karena kesadaran diri, bukan karena takut dengan ini itu, ya. Tapi karena kesadaran diri. At-tahrif, apa itu tahrif? Tahrif secara bahasa taghyir, perubahan. Secara istilah ini bisa juga kita maknai penyelewengan gitu loh. Penyelewengan. Kalau dalam tahrif dalam konteks negatif mesti maknanya penyelewengan. Ya. Di sini tahrif secara istilah taghyirun nassi lafzan au ma'na. Kayak gitu. Dah gitu. Taghyirun nassi lafzan au ma'na. Mengubah suatu nas teks baik secara lafal ataupun secara makna. Baik secara lafal ataupun secara makna. Menyelewengkan nas baik secara lafal zahirnya dari lafal atau secara makna atau bisa juga di sini dia yang diubah lafalnya dan kemudian berubah pula maknanya bisa juga. Nah makanya di sini ada tiga taksim, ada tiga, ada di taksim ini ada tiga aqsam. Wa taghyirul lafzi qad yataghayyaru ma'ahu al-ma'na wa qad la yataghayyar. Mengubah teks itu kadang-kadang berkonsekuensi perubahan makna, kadang-kadang enggak berubah maknanya, kadang-kadang. Ini ada tiga macam, nanti ada contoh-contohnya insyaallah. Al-awwal tahrifun lafdhiyun yataghayyaru ma'ahu al-ma'na. Tahrif yang bersifat lafdhi. Lafdhi ini enggak mesti huruf. Kadang harokat juga itu merupakan tahrif lafdhi. Ya, huruf atau harokat yang mana itu bisa berubah maknanya seperti kata harifi ba'dihim qawlahu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Sebagian dari orang berusaha mentahrif mana yang fa'il, mana yang maf'ul diubah, ditukar ila nasbi lafzil jalalah. Jadi lafz jalalahnya mansub wa kallamallaha Musa taklima wa kallamallaha Musa taklim. Al-asl wa kallamallahu Musa taklim. Lafal jalalah madmum, marfu'. Ya kan? Dengan rafa'. Kalau misalnya asalnya rafa' ini Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan taklima di sini masdar menunjukkan ta'kid. Pasti berbicara dengan taklima. Perbuatan itu sendiri taklima. Jadi enggak boleh ditakwil, gitu loh. Ayat ini ayat yang sangat terang benderang menjelaskan tentang apa? Sifat kalam Allah Ta'ala. Gitu kan? Dari mana? Pertama, idhofah fi'il kepada fa'ilnya. Kallama fi'il. Fa'ilnya mana? Lafal jalal Allah, jelas nih. Itu satu. Dan ditakkid kemudian dengan maf'ul mutlak, ya enggak? Taklima. Maf'ul mutlak itu diantara fungsi terbesarnya adalah untuk menekankan betul-betulnya terjadi perbuatan tersebut. Dorabtu Zaidan dorbatan atau dorban. Ini berarti betul-betul dipukul gitu loh. Betul-betul saya pukul dia. Ya. Ya begitulah. Ya. Wa kallamallahu Musa. Ini asalnya. Diidhofahkan, dinisbatkan sifat taklim atau perbuatan taklim, sifat fi'liyah taklim kepada pemiliknya yaitu Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sifat ini sifat Allah Ta'ala. Tidak ditakwil, tidak ditafsirkan macam-macam dan tidak disandarkan ke selain Allah Ta'ala. Okay, begitu. Tapi kemudian sebagian dari ahlul bid'ah, mereka berusaha mentahrif. Ya, dari segi i'rab. Wa kallamallaha Musa taklima. Kalau Musa jelas di sini Musa, dia enggak bisa kemudian ini Musa ini kenapa Musa? Karena dia maf'ul bih makanya Musa. Coba kalau fa'il Musu. Enggak kan? Musa bisa enggak lafal Musa ini bisa enggak dia i'rab beda? Maka beda akhirnya. Gak bisa kan? Kenapa? Karena termasuk apa namanya itu? Isim ghairu munsharif, bukan? Gak bisa diubah zahir akhirannya ya. Begitu. Benar gak? Isim apa termasuk ini? Isim ajam. Maqsur. Ya taib, ahsan. Maqsur. Sehingga apa? Muqaddar. Alifnya muqaddar, ya kan? Tapi di sini lihat kalau kita buat wa kallamallaha Musa taklima. Memang secara susunan mungkin. Tapi Al-Qur'an kan enggak bisa dimain-mainin kayak gitu. Wa kallamallaha Musa taklima berarti maf'ul bihnya diawalkan, fa'ilnya diakhirkan. Sehingga yang berbicara sekarang siapa? Musa, bukan Allah yang berbicara. Kenapa dikatakan begitu? Untuk menafikan sifat kalam pada Allah. Gitu loh. Tujuannya begitu ahlul bid'ah itu. Ahlul bid'ah kayak gitu. Jadi ayat Al-Quran aja digituin. Wa kallamallaha Musa taklima. Ya. Jadi Nabi Musa mengajak Allah Ta'ala berbicara. Secara i'rab itu possible. Tapi karena Al-Quran gak seperti itu, maka gak boleh diubah. Gitu loh. Maka di sini yang sahih adalah wa kallamallahu Musa taklima. Sehingga sifat kalam di sini ternisbatkan pada Allah Ta'ala. Maka siapa yang mengatakan wa kallamallaha Musa taklima, dia telah melakukan tahrif lafzi. Kalau demi melegalisir pendapat bid'ahnya, yaitu menafikan sifat kalam pada Allah, maka ini tasyabbuh dengan orang Yahudi. Begitu. Taib. Kemudian الثاني وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. Ada namanya tahrif lafzi. Tetapi maknanya itu tidak berubah. Ka fathid dal, seperti memfathahkan huruf dal dari firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, jadinya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Yeah. Qira'ah sab'ah sepakat bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin. Itu qira'ah sab'ah. Tapi ada qira'ah yang ana belum tahu apakah itu masuk ke asyrah atau ke syadzah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi karena ini qira'ah sab'ah sepakat dan umumnya semua orang riwayatnya Hafiz dari Asim, maka mereka biasakan alhamdulillahi rabbil alamin. Amal kata Syekh Utsaimin, wa hadza fil ghalibi la yaqa'u illa min jahilin. Mayoritasnya ini biasanya terjadi karena apa? Dari orang yang jahil, enggak ngerti. Id laisa fihi gharadun maqsudun li fa'ilihi ghaliban. Karena apa? Tidak ada tujuan tertentu kan dari orang. Ya, kadang-kadang gini, sebagian orang itu mengikuti lafal-lafal yang menurutnya sama gitu loh, kadang-kadang. Contoh di azan. Kadang-kadang karena kejahilan, asyhadu an la ilaha illallah, kadang-kadang asyhadu an la ilaha illallah, itu jahil itu. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah itu malah justru menetapkan, atau bahkan asyhadu an la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah enggak ada, yang ada Tuhan selain Allah gitu. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah kita semua jadi Muhammad dong kalau kita. Ya. Ini terjadi di banyak komat dan juga suara bagus, tapi melakukan tahrif lafzi yang mengubah makna, ya enggak? Asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu sedikit adanya matobi'i, sedikit aja udah menunjukkan apa? Tahrif lafzi. Tahrif lafzi dan parahnya mengubah makna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Tapi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti kami bersaksi bahwasanya kami adalah Muhammad. Mau parah kan? Padahal ada kan Hasan, Pak Irwan, Syekh Syukron. Ya, gitu kan? Tahrif lafzi yang mengubah makna. Dan ini karena apa, ikhwan? Karena jahil. Yakin deh, orang yang komat kayak gitu pasti enggak ada maksud bahwasanya kita semua rasul. Gitu enggak ada maksud kayak gitu. Kalau ada maksud kayak gitu, kafir itu orang, ya kan? Type. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal ada orang awam kemudian, alhamdulillahi rabbil alamin, karena sering dengar ceramahnya orang-orang Wahabi, innalhamdulillah. Ah, gitu. Alhamdulillah. Gitu. Bisa? Mungkin aja. Ini karena jahil. Ya, biasanya karena jahil. Tapi secara makna dia sahih, gitu loh. Loh, kok bisa? Alhamdulillahi rabbil alamin, kan bukannya itu enggak ada di Al-Qur'an. Ya taib, sahih. Maknanya sahih. Hanya saja enggak boleh kita lakukan ini. Karena ini ayat, enggak boleh diubah. Alhamdulillah, di sini para ulama yang pun mengatakan kalaupun dibaca alhamdulillah, maka alhamdulillah di sini imma dia bisa menjadi suatu masdar untuk lafal ahmadu, ahmadul hamdulillah. Atau bisa juga dia difathahkan karena ala sabiril madah. Ya, bisa kayak gitu. Yaitu dalam rangka pujian, maka difathahkan. Itu secara i'rab, ikhwan. Artinya maknanya sahih. Tetapi karena ini adalah Al-Quran, enggak boleh kita tahrif secara lafzi. Ana ada syekh dan guru ketika dulu dia, waktu ana masih belajar, dan sekarang masih belajar insyaAllah. Itu jika ada siapapun yang nulis ayat sedikit pun salah di ujian, itu langsung nol. Ya, mau enggak antum? Kita ada ujian talkhis al-hamawiyah. Yang hadir cuma 5 orang nanti insyaAllah. Ujian mendadak, enggak diberitahu sebelumnya, langsung dibagikan kertas. Ya. Iya. Jawab. Ya. Yang bawa pulpen gemeter. Yang enggak bawa pulpen apalagi gemeteran lagi, ya. Eh, taib gitu. Terus habis itu udzkur dalilan yadhkuru fihi thalathatu asma, thalathatu asma min asmaillah. Eh, fal. Di terus kemudian bingung dia. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, syai'un. Dan syai'unnya tulisnya apa? Di atas waw. Syai'un. Bacanya syayu, syayu. Nah gitu. Iya. Ana baca. Ana robek langsung. Di depan mukanya. Ah, itu ada yang kayak gitu. Saking apa, enggak boleh dilakukan tahrif. Lebih ahsan, lebih baik antum tidak menjawab daripada antum jawab kayak gitu. Gitu. Bagi sebagian ulama. Karena bahaya ini, tahrif itu. Hatta enggak sengaja. Taib yang atsalits wa tahrifun ma'nawiyyun, tahrif ma'nawi. Apa tahrif ma'nawi? Sarful lafzi an zahirihi bila dalil. Menyelewengkan lafal dari zahirnya tanpa dalil, maka itu masuk ke tahrif, bukan ta'wil. Memalingkan lafal dari makna zahir tapi enggak punya bukti. Ya. Saya melihat singa di podium. Wah, maksudnya di sini singa adalah khatib yang cadas. Cadas itu apa cadas? Khatib yang tegas. Singa nih. Ini menyelewengkan lafal, tapi ada bukti, yaitu enggak mungkin kan dia singa beneran. Maka ada tasbih dan qiyas di sini. Nah, tapi kalau misalnya saya melihat singa di podium, di mimbar, tapi maksud dari singa tersebut adalah misalnya maksud dari singa tersebut adalah tongkatnya imam, ini enggak nyambung. Dari mana itu? Ya. Maka ini berarti menyelewengkan lafal singa ke makna yang jauh sekali dan tidak ada bukti untuk memvalidkan maknanya ke sana gitu loh. Ini jauh, enggak ada nyambung, enggak nyambung. Ini namanya tahrif ma'nawi. Penyelewengan makna dari suatu lafal. Kata harif makna al-yadaini al-mudhafataini ila Allah Ta'ala ila al-quwwati wa ni'mah. Mentahrif makna dua tangan yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala menjadi kuat, kekuatan atau kenikmatan. Ini tahrif ma'nawi. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Berkata Allah kepada Iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud terhadap manusia itu yang aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku? Nah, maka ditahrif oleh terutama Asy'ariyah, yaitu diciptakan oleh dengan kedua kekuasaanku. Apa maksudnya kedua kekuasaanku? Apa maksudnya? Ya kan? Gimana menjawabnya itu mereka itu? Allahu a'lam. Ya. Yang paling anda sebel itu adalah ketika beberapa da'i itu demi menarik simpati Asy'ariyah mereka rela untuk mengikuti mazhab ini. Na'udzubillah. Ya, kemudian mengikuti terjemahan-terjemahan versi Asy'ariyah. Ya. Apa? Orang Yahudi kan menuduh yadullahi maghlulah, ya. Tangannya Allah itu terbelenggu, pelit gitu. Maka kemudian Allah Ta'ala katakan bal yadahu mabsutatan. Ingat? Terus gimana? Kedua tangannya terbentang. Mereka biasa kedua kenikmatannya terbentang gitu. Kedua kekuatannya terbentang gitu. Ini penyelewengan terhadap makna. Walaupun niatnya itu baik, niatnya baik tapi tetap jahat. Niat baik tapi sambil menyelewengkan makna Quran itu jahat juga itu. Tapi niat saya baik agar Allah tidak diserupakan dengan makhluk. Tuh lihat, jika niat baik ya jangan melawan kebid'ahan. Pahami udah baik-baik dengan sebagaimana pemahaman salaf selesai kan, itu niat baik baru tuh. Bahkan orang yang jahil sekalipun ketika menafsirkan ini sesuai dengan pemahaman salaf, walaupun dia tidak banyak berilmu, dia sudah baik dibandingkan dengan orang belaga niat baik tapi pakai metode yang jahat, tetap aja jahat. Ya. Demi menafkahi fakir miskin dan janda-janda, dia rela untuk nyolong. Niat baik Ustaz, niat baik, tapi caranya nyolong, jahat juga. Metodenya salah, itu jahat juga termasuk, walaupun niatnya baik. Dan Yang seperti ini bagaimana mau disebut sebagai ahlus sunnah? Gitu kan? Ya seperti itu. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan mendatang tentang ta'til, takif, tamthil, dan tasbih insyaAllah Ta'ala. Dan meminta antum tolong untuk tahrif, baca ulang, pahami baik-baik dan hafalkan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya insyaAllah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.